Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله الحمد لله pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali dan insyaallah kita akan memulai pembahasan baru yaitu pembahasan bagian terakhir dari kitab Bulughul Maram, yaitu kumpulan bab yang terakhir disebut dengan Kitabul Jami'. Ya, kita pilih pada kesempatan ini materi ini karena materi ini mengandung bab-bab yang terkait dengan adab dan doa nanti terakhir. Alhamdulillah, sebelumnya kita telah mempelajari Kitab Tauhid dan juga kita sebelumnya juga pernah mempelajari Al-Usulul Thalathah. Kemudian juga kita pernah mempelajari bab fikih, taharah, tata cara bersuci, berwudu, mandi janabat. Demikian pula kita pernah juga mempelajari tentang sholat-sholat sunnah. Sehingga sekian waktu yang lalu kita telah mempelajari baik hal-hal yang terkait dengan fikih, hukum-hukum, atau juga terkait dengan akidah dan tauhid. Nah, maka melengkapi pembahasan-pembahasan kita, saya pilih pada kesempatan sekarang ini bab-bab yang terkait dengan adab-adab. Dan Ibnu Hajar rahimahullah dalam kitab ini Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam menjadikan bab-bab yang terakhir terkait dengan ini. Adapun kitab ini Alhamdulillah adalah kitab yang masyhur yang telah dikenal di masyarakat kita, yaitu kitab Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam karya Ibnu Hajar Al-Asqalani atau nama lengkapnya Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani rahimahullah, salah satu dari tokoh dan ulama Syafi'iyah. Dalam bab yang terakhir ini cukup banyak hadis-hadis yang terkait dengan bab adab, dan insyaallah kita akan banyak mengambil faedah dari hadis-hadis tersebut. Di sini beliau sebutkan Kitabul Jami'. Kitabul Jami', kitab, kalau dalam bahasa Arab ini bermaksud kumpulan dari bab-bab, ya. Sehingga seperti kitab ini dalam bahasa kita ini kitab Bulughul Maram. Di dalamnya juga ada kitab-kitab, ya, kalau dalam bahasa Arab itu kumpulan bab-bab, ya, dibagi-bagi. Nah, ini bagian yang terakhir Kitabul Jami'. Di situ ada bab adab, ada bab albir wassilah, ada bab zikir, doa, ada bab makarimul akhlak dan lain-lain. Insyaallah semuanya kita akan lewati biiznillah dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama bab al-adab. Di sini dalam cetakan ini hadis ini bernomor 1251. Mungkin cetakan lain kalau ada yang bawa barangkali bisa berbeda karena penomoran kadang ada selisihnya. Ya, namun yang di cetakan saya 1251. Ada yang bawa kitab yang lain? Belum. 1484. Ya. Baik, kita akan mulai hadis yang pertama dari bab adab ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haqqul muslim 'alal muslimi sittun idza laqitahu fasallim 'alaihi wa idza da'aka fa'ajibhu wa idza istansahaka fansahhu wa idza 'atasa fahamidallah fashammithu wa idza marida fa'udhu wa idza mata fattabi'hu. Rawahu Muslim. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, haqqul muslim, hak seorang muslim, alal muslim, terhadap muslim yang lain, sittun, ada 6. Idza laqitahu, kalau engkau berjumpa dengannya, fasallim alaih, maka ucapkan salam kepadanya. Wa idza da'aka fa'ajibhu, dan apabila mengundangmu, fa'ajibhu, maka penuhi undangannya. Wa idza istansahaka fansahhu, dan apabila minta nasihat kepadamu, maka berilah nasihat. Wa idza 'atasa fahamidallah, dan apabila dia bersin lalu memuji Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan alhamdulillah, fashammithu, maka tashmitlah dia, yakni ucapkan yarhamukallah. Wa idza marida fa'udhu, dan apabila dia sakit maka jenguklah. Wa idza mata fattabi'hu, dan apabila meninggal dunia maka ikutilah jenazahnya. Hadis riwayat Muslim. Ikhwani fiddin rahimakumullah, ini merupakan salah satu hadis yang menerangkan kepada kita tentang adab dan hubungan antara sesama muslim, di mana Nabi SAW menyebutkan kepada kita bahwa antara satu muslim dengan muslim yang lain ada hak dan kewajiban. Di sini Nabi menyebutkan bahwa hak seorang muslim terhadap muslim yang lain ada 6. Ya, sehingga misalnya saya sebagai seorang muslim, Anda sebagai seorang muslim, saya punya hak 6 hak. Berarti kalau hak saya itu kewajiban Anda. Ya. Apa hak saya? Hak saya pertama, diberi salam. Begitu pula sebaliknya, dia juga punya hak atas kita karena kita sama-sama muslim. Dia juga punya hak diberi salam. Makanya Nabi katakan, "Idza laqitahu fasallim 'alaihi." Kalau engkau berjumpa dengannya, maka berikan salam kepadanya. Nah, kalau begitu, memberikan salam adalah kewajiban, dalam arti kewajiban di sini apa, menunaikan hak ya orang lain yang dia adalah muslim. Kalau mengenai hukum nanti kita akan bahas apa itu hukum salam, merupakan hak bagi seorang muslim atas kita untuk memberikan salam kepadanya. Demikian pula sebaliknya, kita sebagai seorang muslim juga punya hak untuk diberi salam olehnya. Namun siapa yang paling paling ditekankan untuk memberikan salam? Nabi SAW telah memberikan suatu tuntunan pada hadis yang lain. Siapa yang memberi salam dan siapa yang diberi salam? Dalam suatu hadis Nabi mengatakan, "Yusallimus saghir 'alal kabir." Kalau antara anak kecil dan anak yang lebih besar atau orang tua, maka yang kecil yang memberi salam kepada yang besar. Yusallimus saghir 'alal kabir. Yang kecil memberi salam kepada yang besar. Wal marru 'alal qa'id. Kemudian yang lewat memberi salam kepada yang duduk. Kalau kita melewati seseorang, yang lain duduk, siapa yang salam? Ya, kita yang lewat. Wal marru 'alal qa'id. Wal qalilu 'alal katsir. Dan yang sedikit memberi salam kepada yang lebih banyak. Ya, kalau kita rombongan, dia juga rombongan. Siapa yang paling berhak memberi salam? Yang kecil itu yang memberi salam kepada yang, artinya yang sedikit, ya, memberikan salam kepada yang lebih banyak. Nah, ini beberapa aturan dalam memberikan salam. Ya, walaupun seandainya kok misalnya terbalik, ya boleh saja, tidak dilarang. Namun kalau sama-sama kita tadi merasa punya hak, saya muslim punya hak diberi, dia pun muslim punya hak untuk diberi salam, terus siapa yang memberi? Maka itulah tuntunan Rasulullah SAW. Yang kecil memberi salam kepada yang lebih besar, yang lewat memberi salam kepada yang duduk, yang sedikit memberi salam kepada yang lebih besar. Dan ketika kita mengetahui seseorang itu muslim, maka salam kita berikan kepada siapa saja dari kaum muslimin. Tidak kita pilih-pilih mereka dengan misalnya, oh karena dia saudara maka saya beri salam, kalau bukan saudara saya tidak beri. Ya. Atau oh dia orang satu kampung dengan saya beri salam, kalau tidak saya tidak beri. Nah, ini tidak seperti itu. Tapi siapa yang kita kenal ataupun yang tidak kita kenal, selama kita mengetahui dia adalah muslim, maka kita berikan salam kepadanya. Nabi mengatakan, "Sallim 'ala man 'arafta wa man lam ta'rif." Berikan salam kepada orang yang engkau kenal. "Wa man lam ta'rif," dan orang yang tidak engkau kenal. Ya. Adapun hukum memberi salam itu sendiri, mayoritas para ulama menyebutkan bahwa memberi salam hukumnya adalah sunnah. Memulai salam hukumnya adalah sunnah. Adapun menjawabnya, maka hukumnya wajib. Nabi SAW telah, bahkan Allah Azza wa Jal telah berfirman dalam ayatnya, ya, "Wa idza huyyitum bitahiyyatin fahayyu." Wa idza huyyitum, kalau kalian diberi salam. Kalau kalian diberi salam. Fahayyu, maka jawablah salam itu. Nah, jadi menjawab salam itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dari situ mayoritas para ulama mengatakan seperti yang tadi saya sebutkan. Kalau diberi salam. Nah, untuk diberi salam mungkin diberi mungkin tidak. Bisa diberi bisa tidak. Karena itulah kemudian disebut salam itu tidak wajib. Tapi ketika diberi, maka Allah perintahkan fahayyu, maka jawablah. Nah, ini menunjukkan bahwa menjawab salam hukumnya wajib. Pada dasarnya seperti itu. Ya. Dan dalam menjawab salam, Nabi SAW menganjurkan atau mencontohkan yang lebih baik. Atau dalam ayat ini, lanjutan ayat ini, Allah Azza wa Jal memerintahkan untuk menjawab dengan yang lebih baik, yaitu fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Maka jawablah dengan yang lebih baik dari salamnya, aw rudduha, atau balas dengan yang sama. Jadi boleh membalas dengan yang sama. Kalau lebih utama, maka kita balas dengan yang lebih baik. Sehingga kalau ada orang mengatakan kepada kita assalamualaikum, boleh kita jawab waalaikumsalam. Ya. Satu sama, satu tingkatan doa untuk diberi keselamatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ya sama. Semoga kepadamu juga keselamatan, kesejahteraan. Ini boleh. Tapi kalau mau lebih utama, ketika dia mengatakan assalamualaikum, maka kita menjawab bi ahsana minha, yang lebih bagus. Berarti apa? Waalaikumsalam warahmatullah. Nah, ketika dia mengatakan assalamualaikum warahmatullah, yang lebih baik kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan boleh waalaikumsalam warahmatullah. Ketika dia mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, boleh kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan boleh ditambah menurut sebagian riwayat dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Ya, tambahan untuk lebih baik, wa maghfiratuh. Kalau memberi salam seperti itu boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Tidak boleh. Memberi salam hanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu paling pol. Ya, ujungnya di situ. Makanya menjawabnya dengan tambahan wa maghfiratuh. Ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Ya, ini beberapa hal yang terkait dengan hukum-hukum salam. Dan disyariatkan pula salam baik ketika ketemu atau ketika kita berpisah. Meninggalkan seseorang, kita pun mengucapkan salam. Ya, wa maghfiratuhu. Kemudian yang kedua, wa idza da'aka fa'ajibhu. Hak seorang muslim atas muslim yang lain, apabila dia mengundang, maka penuhi undangannya. Dalam bab mengundang di sini yang dimaksud, wallahu alam, dalam beberapa riwayat hadis adalah undangan walimah, walimatul urs. Ini yang jelas dalam sebagian riwayat disebutkan dengan tegas, yakni walimatul urs, undangan pernikahan. Maka kita punya hak sebagai seorang muslim ketika kita mengundang orang, betul-betul memenuhi undangan kita. Ya, sehingga pada dasarnya memenuhi undangan walimatul urs itu hukumnya wajib. Itu hak dia untuk kita penuhi. Tapi seperti kata ulama, tentunya ketika untuk memenuhi haknya, kita tidak terhambat oleh hambatan-hambatan syar'i. Ini yang jadi masalah, ya. Di masyarakat kita kalau mau memenuhi undangan walimah, ini banyak hambatan syar'i. Macam-macam hal-hal yang mungkar di situ. karena banyak acara walimah, urs pernikahan yang belum sesuai dengan tuntunan syariat, ya. Nah, ini yang jadi masalah. Kalau memang di sana ada hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan syariat atau dengan kata lain kemungkaran, maka kita tidak wajib memenuhi undangannya. Tidak wajib memenuhi undangannya disebabkan ada penghalang untuk memenuhi undangan tersebut. Yang kedua, undangan untuk makan. Kalau walimah tentu ya. Kalau walimah enggak ada makan ya itu tidak seperti itu, karena intinya walimah itu ya walimatul urs itu undangan walimah untuk apa? Makan ya, dan ada makna memberi pengumuman. Makanya dalam walimah, kalau yang diundang hanya orang-orang yang berada, sementara yang miskin-miskin tidak diundang, maka Nabi katakan itu syarrut ta'am, seburuk-buruk makanan adalah makanan walimah, acara pernikahan yang diundang ketika itu hanya orang yang kaya, sementara orang yang miskin tidak diundang. Nah, jadi di sini namanya walimah dalam Islam, walimatul urs ya memang undangan makan. Ya, di samping maksudnya untuk pengumuman pernikahan itu. Nah, maksud saya di sini ini satu sisi atau satu macam. Kita sekarang pindah ke bab yang kedua, undangan makan yang bukan walimatul urs. Ya. Karena mungkin itu terjadi dan biasa, saya mengundang makan atau siapa mengundang makan ke rumah hanya untuk mengundang makan, bukan walimatul urus. Nah, apakah ini juga wajib dipenuhi? Di sini terjadi perbedaan pendapat ulama. Di sebagian hadis Nabi menyebut dengan kata yang umum, idza du'iya ahadukum ila ta'amin fal yujibhu, bila seseorang di antara kalian diundang ke makanan, yakni diundang makan tanpa menyebut walimatul urs, fal yujibhu, maka penuhi undangan itu. Nah, di sini kemudian para ulama berbeda pendapat, apakah ini memang bermakna umum semua undangan makan, atau keumuman hadis ini di khususkan dengan lafaz yang lain atau hadis yang lain bahwa maksudnya walimatul urs. Yang jelas ini perlu pembahasan, tapi untuk lebih hati-hati ya, ketika tidak ada halangan maka seseorang ketika diundang walaupun bukan walimatul urs tetap dia berusaha untuk mendatangi. Mungkin saja Nabi sallallahu alaihi wasallam memang bermaksud makna yang umum, idza da'aka, kalau dia mengundang kamu maka penuhi undangan ini secara umum. Wallahu alam, kita lebih hati-hati seperti itu. Ya. Dan sebaliknya kalau tidak ada undangan maka ya kita tidak boleh datang, ya. Ya, kalau kita datang tanpa undangan ya yang kita makan bisa haram. Kita enggak dapat izin, ya kan? Makanan orang kita masuk ada walimah itu di sana, ya kita belum makan, ya pura-pura tamu undangan sajalah masuk makan, nggak ada yang memberi izin, berarti kita makan punya orang tanpa izin, ya. Nah, ini namanya kalau di bahasa Arab namanya tufaili, ya tufaili itu kalau ibarat pohon yang apa, pohon yang tumbuh di pondok apa namanya? Benalu. Ibarat benalu itu. Tatoful. Ya, seperti itu. Itu tadi kita katakan kalau tidak ada undangan ya maka kita dilarang. Sehingga ketika kita diundang misalnya, dan ini mungkin sering terjadi, kita yang diundang kita bawa teman. Nah, teman ini harus kita mintakan izin. Saya bawa teman satu. Ya, Kalau tidak ini bahaya, bisa haram dia makan. Ya, begitu ya. Kemudian wa idza stansahaka fansahu. Hak yang ketiga, idza stansahaka fansahu. Bila dia meminta untuk diberi nasihat, maka berikan nasihat kepadanya. Idza stansahaka fansahu. Kalau minta diberi nasihat, maka berikan nasihat. Ya, kita tidak boleh pelit dengan nasihat. Ya. Nasihat itu memang tanpa modal ya. Tapi itu sesuatu yang sangat bermanfaat. Maka ketika kita dimintai nasihat, dimintai pendapat, maka kita berusaha untuk memberikan pengarahan dan nasihat kepada orang yang meminta kepada kita. Ini merupakan hak dia atas kita. Kita berkewajiban untuk memenuhi hak tersebut. Masalah nanti dia terima atau tidak terima, diamalkan atau tidak, itu urusan dia. Yang penting kita selaku seorang muslim yang dimintai nasihat, kita sudah menunaikan kewajiban kita memberikan kepadanya nasihat. Kemudian wa idza atasa fa hamidallah fa syammithu. Yang keempat, kalau dia bersin lalu memuji Allah Subhanahu wa taala, maka berikan kepadanya tashmid, syammithu. Syammithu yakni mengucapkan yarhamukallah. Ketika dia mengucapkan alhamdulillah setelah bersin. Ya, idza atasa, bersin lalu memuji Allah Subhanahu wa taala. Yakni mengucapkan alhamdulillah. Karena memang ini adab, adab bersin. Dalam hadis yang lain, idza atasa ahadukum falyahmadillah. Atau yang semakna dengan itu. Nabi katakan, kalau seseorang di antara kalian bersin, maka pujilah Allah Azza wa Jal. Ucapkan alhamdulillah. Dan di hadis yang lain juga Nabi mengatakan, innallaha yuhibbul utas. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai atau menyukai bersin. Ya. Nah, jadi dari hadis itu, setelah bersin disuruh mengucap alhamdulillah. Dan di hadis lain dikatakan Allah menyukai bersin. Berarti bersin ini banyak faedahnya. Ya, mesti di sana ada manfaat-manfaat. Tidak mungkin bersin ya tanpa ada manfaat, padahal itu disukai Allah Azza wa Jalla. Kecuali kalau orang sakit bersin karena sakit ya. Itu nanti ada pembahasan yang lain. Kalau bukan karena sakit, bukan flu, kemudian bersin, maka mesti itu ada sisi-sisi positif. Makanya seorang yang bersin diminta secara syar'i untuk mengucapkan alhamdulillah. Ya. Ketika dia mengucap alhamdulillah, maka orang lain yang mendengar, maka dia berkewajiban untuk mengatakan yarhamukallah. Semoga Allah merahmatimu. Ya. Kemudian setelah didoakan, dia pun membalas dengan doa, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Semoga Allah memberikan hidayah kepadamu dan memperbaiki segala urusanmu. Yani betapa indahnya adab-adab dalam Islam, semuanya berisi doa ya. Ketemu mendoakan, assalamualaikum, sana pun mendoakan, waalaikumsalam. Ya, bersin, walaupun orang enggak kenal, ya, dia mengucap alhamdulillah, kita doakan yarhamukallah. Dia pun membalas doa, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Nah, inilah adab-adab Islam penuh dengan doa, saling mendoakan. Makanya orang-orang Yahudi itu iri dengan orang-orang Islam. Dan mereka menyebutkan paling iri pada dua perkara. Apa itu? Pertama, mengucapkan amin setelah membaca Al-Fatihah dalam sholat. Yang kedua, mereka sangat iri dengan salam. Sangat iri dengan salam. Nah, semuanya doa. Ketika setelah Al-Fatihah isinya doa-doa, mereka amin. Satu masjid amin semua. Yang artinya apa? Ya Allah kabulkanlah. Nah, mereka sangat iri dengan itu. Yang kedua, salam. Ya, satu sama lain saling memberi salam, mendoakan kebaikan. Mereka juga iri dengan itu. Tidak ada di mereka yang seperti Islam ini. Selalu antara satu dengan yang lain saling mendoakan, termasuk dalam hal ini ketika bersin. Ya. Disebutkan dalam hadis yang lain bahwa ketika dia bersin dua kali, tiga kali, tetap kita doakan. Kalau sudah tiga kali, setelah tiga kali, maka itu ada indikasi kuat bahwa nah ini bukan bersin biasa, ini karena sakit. Maka doanya ya lain, ya. Doanya semoga Allah menyembuhkan engkau, ya. Syafakallah, atau yang semaan dengan itu. Semoga Allah menyembuhkan engkau. Begitu. Nah, yang jelas kembali kepada yang tadi disebutkan bahwa ketika seorang muslim bersin dan mengucap alhamdulillah, maka kewajiban kita mengatakan yarhamukallah. Tapi kalau bersin tanpa mengucap alhamdulillah, ya sudah, kita pun tidak mendoakan. Dulu ada seorang bersin di sisi Rasulullah dan mengucap alhamdulillah, Nabi doakan yarhamukallah. Kemudian ada orang lain bersin, dia diam saja. Nabi ya diam saja, padahal orang tadi yang bersin menanti-nanti, kok Nabi enggak doakan saya? Sementara Nabi mendoakan dia. Akhirnya dia mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, engkau doakan fulan, kok saya tidak didoakan? Ya, kamu sendiri tidak mengucap alhamdulillah, bagaimana saya mau mendoakan? Jadi doa ini yarhamukallah adalah untuk mereka yang mengucap alhamdulillah setelah bersin. Kalau tidak, maka kita tidak ucapkan kepadanya untuknya yarhamukallah. Kemudian tadi teringat lanjutan hadis itu, ya, di sini tidak ada kaitannya langsung, tapi sekedar faedah. Tadi Nabi sebut dalam hadis, innallaha yuhibbul 'utas, Allah mencintai bersin. Lalu Nabi katakan, wa yakrahu at-tatsa'ub, dan Allah tidak menyukai menguap. Ya, karena ya juga kita tahu, ya, ternyata memang menguap setelahnya apa biasanya? Ngantuk, ya. Ngantuk. Sehingga apa, bisa jadi ketika duduk di majelis ta'lim misalnya menguap, ya sudah alamat ini, ya, misalnya seperti itu. Makanya Nabi katakan, kalau seseorang di antara kalian menguap, berusahalah untuk apa? Fal yaktim mastata', tahan sebisa mungkin, tahan sebisa mungkin. Begitu. Nah, ini sekedar tadi saya teringat apa lanjutan hadis itu. Kembali kepada hadis ini. Hak muslim berikutnya, wa idza marida fa'udhu, dan apabila dia sakit, fa'udhu, maka jenguklah dia. Idza marida fa'udhu, kalau dia sakit maka jenguklah dia. Nah, ini hak muslim yang lain, sehingga ketika seorang muslim sakit, dia punya hak untuk dijenguk. Dengan kata lain, muslim yang lain berkewajiban untuk menjenguk dia ketika dia sakit, ya. Dan tentu dengan iyadatul marid, menjenguk orang sakit, itu banyak faedahnya. Bisa menumbuhkan semangat, bisa mensupport dia, bisa mendoakan dia, sehingga dengan itu akan tumbuh semangat. Dan biasanya sakit itu kalau dengan dihadapi dengan jiwa yang semangat, yang optimis, insya Allah akan segera sembuh biasanya. Tapi kalau sudah sakit, tambah kejiwaannya semakin menurun, ya semakin sakit. Maka dari itu, menjenguk orang sakit ini banyak faedahnya. Di samping tadi, secara kejiwaan, orang yang sakit merasa terhibur, dan ditambah doa-doa seperti yang Nabi SAW ajarkan untuk mendoakan orang yang sakit, syafakallah, laba satuhurun insyaallah, artinya ya tidak mengapa, insyaallah ini sebagai penebus dosa, ya pembersih dosa, atau doa-doa yang lain untuk kesembuhan, ya, baik yang lafadznya dari Nabi SAW atau lafadz yang umum walaupun dengan bahasa kita, semoga segera sembuh, syafakallah, semoga Allah menyembuhkan engkau, dan lain-lain, ya, dari kata-kata yang bisa menumbuhkan semangat dan memberi faedah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan juga tentunya ketika menjenguk, ya kita berusaha mengetahui kondisi dia. Artinya terkadang orang dijenguk tidak mampu untuk menghadapi tamu-tamu yang terus-menerus, maka ya kita pengertian sebentar-sebentar, dia mungkin perlu istirahat dan lain-lain. Yang jelas itu hal-hal yang insyaallah dimaklumi. Wa idza mata fattabi'hu. Dan yang terakhir, yang keenam, idza mata, apabila dia mati atau wafat, fattabi'hu, maka ikuti jenazahnya. Nah, ini juga hak seorang muslim. Ketika dia wafat, maka dia punya hak untuk diiringi jenazahnya. Dengan kata lain, maka muslim yang lain berkewajiban untuk mengikuti jenazahnya. Namun tentu hal-hal seperti ini adalah fardu kifayah, bukan fardu ain. Ya, sebagaimana menyolatinya juga fardu kifayah, bukan fardu ain. Apa bedanya fardu ain dengan fardu kifayah? Kalau fardu ain, ya wajib atas kita masing-masing semuanya kena kewajiban. Tapi kalau fardu kifayah, maka ketika telah dilakukan oleh sebagian orang yang sudah mencukupi, maka kewajiban itu gugur dari yang lainnya. Nah, ini termasuk yang fardu kifayah yang seperti ini, baik menjenguk atau mengikuti jenazah, atau bab menjenguk bahkan mungkin belum sampai kepada itu. Wallahu a'lam, insyaallah kita lihat kembali. Yang jelas secara umum dianjurkan, dan di sini untuk mengikuti jenazah Nabi SAW telah menyebutkan keutamaan mengikuti jenazah, yaitu bahwa seorang yang mengikuti jenazah dia akan mendapatkan satu qirat. Ya, kalau dia mengikuti sampai disolati, kemudian setelah itu mengikuti lagi sampai dikuburkan, maka dapat dua qirat. Ya, dua qirat itu apa maksudnya? Qirat itu ukuran. Ukuran. Nabi ditanya tentang ukuran qirat, beliau mengatakan mithlu al-jabalaini al-azimain. Dua qirat itu berapa ya Rasulullah? Beliau mengatakan dua qirat itu seperti dua gunung yang besar. Nabi mengatakan dalam hadis yang lain, asgharuhuma mithlu Uhud. Yang kecil itu sebesar gunung Uhud. Ya, jadi qirat itu gunung yang besar, paling kecilnya seperti gunung Uhud. Nah, seorang yang mengikuti jenazah muslim dari rumah sampai disolati, kemudian dari disolati sampai dikuburkan, dia dapat pahala dua qirat. Ya, dulu sebagian sahabat belum mengerti keutamaan itu, yaitu seingat saya Abdullah bin Umar, padahal beliau seorang yang semangat ya. Tapi yang namanya ilmu hadis ya, terkadang ada yang terlewatkan. Yang mengetahui Abu Hurairah radhiyallahu anhu hadis itu. Maka Ibnu Umar radhiyallahu anhu mendengar katanya ada hadis seperti itu. Dia mengutus seseorang untuk bertanya kepada Abu Hurairah untuk memastikan betul mendengar seperti itu dari Nabi. Ternyata memang betul. Ya, dipastikan memang betul Nabi mengatakan seperti itu. Maka Abdullah bin Umar sangat menyesal. Beliau katakan laqad farratna fi qararita katsira. Kita sudah menyia-nyiakan banyak pahala qirat ini. Yani sekian jenazah tidak kita ikuti. Jadi ini sekali lagi salah satu dari keutamaan mengikuti jenazah. Tapi untuk ke kuburan, maka ini terkhusus bagi laki-laki. Untuk perempuan Nabi memakruhkan. Ya, walaupun sekarang nampak ya mulai banyak juga perempuan ikut ke kuburan mengikuti jenazah. Ya, dulu seorang sahabat wanita, seingat saya Ummu Atiyah, beliau mengatakan nuhina anittiba'il janaiz walam yu'zam alaina. Kami dilarang untuk mengikuti jenazah, tapi tidak ditekankan larangan itu. Ya, memang tidak sampai kepada haram, tapi makruh. Ya, yang jelas Nabi pernah melarang, nuhina, kami dilarang. Jadi diusahakan ya, apalagi kalau mesti bercampur baur dengan laki-laki, tidak perlu. Ya, walaupun kerabat sendiri, biar ini tugasnya laki-laki untuk menguburkan. Doakan dari rumah ya untuk si mayit tersebut. Ya. Nah, ini beberapa hak yang disebutkan, yaitu 6 hak muslim terhadap muslim yang lain. Tentu ini adalah sesungguhnya ya sebagian hak. Ya, di sana ada hak-hak yang lain yang tidak tersebut dalam hadis ini. Ya, yang bisa kita pahami melalui hadis-hadis yang lainnya. Nah, sementara kita cukupkan sampai di sini. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan taufiknya kepada kita untuk bisa mengamalkan ajaran agama kita dengan baik dan benar.